Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala anwa'ul i'rabi aqsamuhu arba'atun, jenis-jenis dari i'rab. Jenis-jenis dari i'rab itu ada empat: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, khafat, nasab, jazm. Falil asma'i min dalik ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Ya, kalau i'rab dari isim adalah rafa, nasab, khafat dan tidak ada jazm. Walil af'ali min dalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Sebaliknya i'rab dari af'al, fi'il-fi'il adalah rafa, nasab, jazm dan enggak ada fi'il yang khafat. Ya. Baik. Kita sudah baca pekan lalu sampai mana ya? Yang poin ketiga. Arab poin ketiga. Poin ketiga. Taib, i'rab dari falil asma'i min dalika ar-raf'u ini sudah, an-nasbu sudah, al-khabdu ini ya. Iya. Taib. Misalu, misalul ismi al-makhfudi, makhfud sama dengan majrur. Contoh isim yang i'rabnya makhfud atau majrur, nahwu raditu an Muhammadin. Syahidnya di sini di mana? Muhammadin majrur dengan huruf jar. Nah, perlu diketahui setiap isim yang majrur atau mahfud itu amilnya hanya dua. Amil yang pertama huruf jar, amil yang kedua mudhaf. Ya, adapun tawabi sebenarnya kembali ke ya isim apa huruf jar atau mudhaf. Nah, ya, raditu an Muhammadin, maka Muhammadin di sini dia majrur dengan huruf jar an, wa alamatu jarrihi al-kasrah. I'rabuhu raditu, ya, raditu fi'lun wa fa'ilun, an harfu jarrin, Muhammadin majrurun bi an, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ini wadih ya. Ya. Kenapa? Karena diisi mufrad. Seandainya dia musanna, raditu anil muhammadain. Seandainya jamak mudzakkar salim, anil muhammadina. Ya. Kasratun zahiratun fi akhirih. Al jarru wal majruru, yaitu jar majrur an muhammadin muta'alliqun bi raditu. Ya, karena dia huruf. Huruf itu lemah dalam tarkib kalam. Walil af'ali min dalika. Ya, kalau fi'il-fi'il yang mu'rab, ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Ya, nas rafa, maka ada fi'il mudhari yang marfu. Dan perhatikan yang namanya af'al yang dia ya mu'rab hanyalah fi'il mudhari. Ya, yang namanya fi'il-fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Sementara fi'il madi dan fi'il amr dia mabni. Ya. Maka perlu digarisbawahi walil af'ali min dzalik, fi'il-fi'il dari yang ya i'rab di sini yang mu'rab hanya fi'il mudhari. Itu ada rafa, maka nanti ada fi'il mudhari yang marfu, an-nasab yang mansub dan jazm. Kapan fi'il mudhari yang marfu? Ya. Apabila tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Kapan fi'il mudhari mansub? Apabila ada amil nasab. Kapan dia majzum? Apabila ada amil jazm. Ya. Baik, lihat di footnote. Mithalul fi'li al-marfu'i, contoh fi'il yang marfu', nahmu yafrahu syuhada'u sabaqa i'rabuhu. Telah berlalu i'rab dari yafrahu syuhada'u. Ya. Yafrahu fi'il mudhari. Di sini syahidnya di sini. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Li tajarrudihi anin nasibi wal jazim. Syuhada fa'ilun marfu' wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Li annahu jam'u taksir. karena di jamak taksir. Berikan contoh yang lain fil mudhari yang marfu di sini, pamunadi apa aja? Tapi di irob ya, jangan cuma ngasih contoh, tapi di irob. Nah, ayo pamunadi. Yadribu. Yadribu. Zaidun. Zaidun, yadribu Zaidun. Masjid. Oh, masa? Yadribu. Yadribu Zaidun. Butuh maf'ul. Zaid mukul siapa? Ahok. Ahoka. Ahok. Yadribu Zaidun. Ahok. Zaid memukul si bukan Ahok. Nah, yadribu irobnya apa yadribu? Yadribu fil mudhari'un marfu'un. Anam. Ah, marfu'un. Kenapa marfu'? Mana amilnya? Ya, fil mudhari'un marfu'un, benar yadribu. Mana amilnya? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena dia terbebas dari amil nasab, amil jazim. Zaidun fa'il tadi siapa? Akhoka maf'ul bi mansub wala matu nasbihi apa? Akhok apa? Apa Pak Yudi tanda nasabnya? Fathah la apa? Zulkar alwaw masa waw Akhoka alif liyanahu minal asma'il khamsa wa huwa mudaf kaf mudafun ilai. Di apalin kalau bisa itu matannya jurmiyah ya, biar irobnya kokoh. Nah, irobnya kokoh, bukan manhaj saja yang kokoh, irobnya juga kokoh gitu. Tahu kokoh Mas Catur? Suaminya Nji. Taib wan nasbu misalul fi'li al mansub, contoh fi'il yang mansub nahu lan uhibba al kasala wa sabaqa i'rabuhu. Ya, lan di situ harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Ya. Uhibba berarti fi'il mudhari mansub bi lan wa lamatu nasbi fathatun dhahirah. Al kasala maf'ulun bi. Contoh yang lain Pak Ahmad sendiri. Fil mudhari yang mansub enggak mesti dengan lan, amil-amil nasab yang lainnya kan ada idan, ada kai, ada an. Nah. Atau yang dengan an mutmaratan boleh. La yadriba Muhammadun Zaidan. Lan yadriba Muhammadun Zaidan. Ahsan tuh, Masya Allah. Ya, yang lan yadriba Muhammadun Zaidan. Nah. Itu berarti irabnya yadriba fil mudhari mansub bi bilan. Ahsan tak di sini. Nah, wal jazmu. Nah, dan juga ada fiil-fiil yang irobnya jazm, yaitu majzum. Misalul fiil al majzumi, contoh fiil yang majzum nahu lam yufleh mutakasilun. Nah, lam yufleh mutakasilun. Ya, aflaha yuflihu apa artinya? Apa? Beruntung, maka tidak beruntung orang yang malas. Nah, i'rab ulam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam itu harfu nafyin, maka dia menafikan. Ya, menafikan ya, fi'il, isbat dari fi'il yang dimasukinya. Jazmin menjazmkan, qalbin membalik. Membalik. Yang tadinya makna mudhari ke makna madi. Tadinya isbat jadi nafyun. Nah, itu maksudnya. Ya, sebenarnya kalau enggak ada lam dia yufleh. Tapi karena ada lam ya jadi ghairu mufleh. Lan lam yufleh mutakasilun. Yufleh fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Mutakasilun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Berikan contoh di sini Mas Yudi. Contoh fi'lun mudhari yang majzum bilam. Apa majzum dengan amil-amil jawazim? Enggak mesti lam. Ya kan ada lam, ya, lama, ada insyartiyah, ada lanahiyah. Ayo Mas Yudi. Lam yalid wa lam yulad, ahsanta. Baik, barakallahu fiik. Al-khulasatu. Al-khulasah, ringkasan. Baik, qala mimma sabaqa, dari yang telah berlalu, tabayyana laka, maka jelaslah bagi Anda, anna anwa'al i'rabi ala salasati aqsamin. Bahwa jenis-jenis i'rab terbagi menjadi tiga macam. Ya. Qismun mustarakun bainal asma'i wal af'ali. Itu ada satu bagian jenis yang mustarok, yang sama antara isim dan fi'il. Itu ar-raf'u wan nasbu. Ya, maka ada isim yang marfu, ada juga fi'il yang marfu. Ada isim yang mansub, ada juga fi'il yang mansub. Wa qismun mukhtassun bil asma'i wa huwa al-khabar. Ada satu isim jenis yang hanya khusus untuk isim, yaitu khafat. Ya, isim yang khafat hanya yang mahfud, yang majrur hanya isim, enggak ada fi'il. Wa qismun mukhtassun bil af'ali. Dan ada satu isim jenis yang khusus untuk fi'il, yaitu al-jazm. Waduh ya, gampang ini. Tadribatun kamanwa'il i'rab. Berapa jenis-jenis i'rab di sini Nuzul Kha? Hah? Batu anwa apa aja? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu ahsantu wal jazmu ahsantu. Baik. A'rif al-kalimati al-mulawwanata fil amsilati at-taliyati. A'rif, coba i'rab al-kalimati, kalimat-kalimat atau kata-kata al-mulawwanah yang berwarna merah kalau di kita ya. Film silati at-taliyati, dalam contoh berikut. Amarul Islamu bil ilmi yusafiru abi. Nah, coba sini siapa yang mau mengirab? Fadol. Reza, Reza, ayo tempatnya Reza diirab tuh yang berwarna. Berarti bil ilmi. Ayo Reza diirab. Bil ilmi dulu dong. Amara al-islamu bil ilmi. Oh, fotokopian, gak ada warna. Yang ya berarti ya di irab berarti semua. Nah, kalau di kita kan yang berwarna, kalau di antum berarti irab semuanya. Amara al-islamu bil ilmi. Amara fi'lun madin. Kalau fi'lun madin berarti dia apa? Mabniun alal fath. Posisi irabnya berarti apa? La mahala la minal irab. Ahsanta. Al-islamu. Islamu fi'lun. Fa'ilun. Fa'ilun. Naam. Marfu'un wa 'alamatul rafi'i ad-dhammatu adh-dhahirah. Taib, ahsanta. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatul rafi'i ad-dhammah. Bil ilmi. Bil ilmi. Al-ba harfu jarrin. Al-ba harfu jarrin atau harful khafdin. Terus al-ilmi majrurun. Majrurun bil ba. Majrurun bil ba. Wa 'alamatul jarrihi. Wa 'alamatul jarri. Naam. Al-kasratu. Kasratu dhahirah. Ahsanta, kasratun dhahirah. Nah, terus satu lagi. Belum belum belum masih bil ilmi, gimana i'rabnya? Bil ilmi al-jarru wal majruru muta'alliqun bil bi amara. Bi amara. Bil fi'li bi amara. Bil fi'li. Naam, ahsanta. Yusafiru abi. Nah, ayo siapa yang mau i'rab yusafiru abi? Azurka, padal, isafiru. Isafiru, fi'lun mudhari'un, marfu'un, yujarru bihi, minan nasbi, wal jazmi. Ahsan ta, yusafiru, fi'lun mudhari'un, marfu'un, yujarru bihi, minan nasbi, wal jazmi. Terus, abi? Abi, maf'ulun bi. Ay, maf'ulun bi. Fa'ilun marfu'un, muqaddarun. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafi'i, dhammatun muqaddaratun. Mana min dhuriha? Mana min dhuriha? Taib, lil munasabah. Taib, barakallahu fiik. Boleh. Al munasabah. Naam. Wadih ya. Taib, mana lagi tadi? Taib, babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, sekarang bab mengenal tanda-tanda i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Qala lirraf'i arba'u alamatin. Rafa' memiliki 4 tanda. Ad-dammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Nah, ini dia paling. Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah yang induknya, maka disebutkan yang pertama. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadi'ah. Adapun dhammah, maka dia menjadi tanda bagi rafa di 4 tempat. Ya. Al ismu lil fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Ya. Wa jam'i taksiri, pada jama' taksir. Wa jam'il muannasi salimi, pada jama' muannas salim. Wal fi'li al mudari'i alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fil mudari yang tidak diakhiri oleh sesuatu apapun. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Pada isim mufrad. Apa definisi isim mufrad? Kata pensyarah di sini, ya, ta'rifuhu huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i al-khamsati. Definisinya adalah ma laisa musannan. Ya. Baik. Dia adalah yang bukan musanna. Ya, bukan musanna. Karena nanti definisi mufrad tergantung pembahasan. Kalau dalam bab munada bukan ini definisi mufrad. Dalam bab khobar, ya, mubtada, bukan ini definisi mufrad. Baik. Nah, kalau dalam pembahasan mufrad lawannya musanna, berarti apa itu definisi mufrad? Ma laisa musannan, yang dia bukan musanna. Wala majmu'an, bukan pula jama. Ya. Wala mulhaqan bihima, bukan pula yang diisertakan pada keduanya, pada musanna atau jama. Nanti kan ada itu pembahasan yang disertakan dengan musanna, semisal kalimat sani. Ya, kalimat sani kemudian disertakan dengan jama. Jama muzakkar salim misalkan sinuna, araduna dan seterusnya. Ya, yang tidak dimulhakkan disertakan dengan keduanya. Wala minal asma'i al-khamsati, dan bukan pula bagian dari asma'ul khamsah. Nah, itu dia berarti isim mufrad. Qala ay madalla ala wahidin aw wahidatin, yang menunjukkan kepada wahid, kalimat satu tunggal yang mudzakkar atau muwahidatin, kalimat satu atau tunggal yang muannas. Mislu Ahmada wa Aisyata wa Qalamin. Ya. Semisal contoh Ahmad, Aisyah, Qalam. Nah, ini semua mufrad. Berarti ketika kalimat Ahmad, Aisyah, Qalam, dia pada posisi i'rabnya i'rab rafa, apakah sebagai fa'il, naibul fa'il, khobar, khobar inna, isim kana, mubtada, khobar, berarti tandanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena di isim mufrad. Ya. Baik. Misalu al-ismi al-mufrad, contoh isim mufrad. Misaluhu fid dhammatin zahiratin. Contoh pada dhammah zahirah. Nahu hadara al-ustadu. Ustad sudah hadir. Ya, ustadz di sini i'rabnya sebagai fa'il, berarti kalau dia fa'il marfu. Hadara fi'lun madin mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-ustadzu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini wadih ya. Baik. Ya. Misaluhu fi dhammatin muqaddarah, itu kalau dhammahnya zahirah. Kalau dhammah muqaddarah hakama al-qadi. Hakama fi'lun madin mabni 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih mana min dhuriha astiqalu. Nah, contoh Ahmad, Aisyah, Qalam, Kalau kita berikan contoh dia sebagai ya i'rab marfu, apakah sebagai ka isim kana, khobar inna, mubtada khobar, fa'il naibul fa'il. Nah, berikan contoh di sini kalimat Ahmad. Kan diberikan contoh Ahmad, Aisyah, Qalam. Coba berikan contoh dalam susunan kalimat Ahmad i'rabnya marfu. Mas Yudi, ayo. Nah, jangan hadoro lagi, itu hadoro udah. Yang lain. Jalasa itu sebagai fa'il, coba sebagai naibul fa'il. Nah. Kalau dia i'rabnya sebagai naibul fa'il. Pak Ahmad? Kataba Ahmadu Darsa. Naibul fa'il, Pak. Oh, naibul fa'il. Nah. Duriba Ahmadu. Duriba Ahmad. Nah, Aisyah. I'rabnya marfu Aisyah. Coba berikan contoh. Aisyah. Siapa yang bisa kasih contoh? Aisyah. Apa? Nah, sebagai apa? Sebagai apa aja deh? Ya mubtada sekarang mubtada. Mubtada. Ah. Aisyah tu jahat. Filfas. Aisyah tu jahat filfas ni boleh. Sebagai khobar. Ayo, Aisyah sebagai khobar. Khobar mubtada. Ayo, ayo. Mesti Ustaz Jumakir apa? Padahal Ustaz Jumakir. Yang mudah aja tuh. Iya Aisyah tuh. Iya Aisyah tuh. Sebagai isim kana. Sebagai isim kana. Ayo siapa yang bisa? Kana Aisyah tuh. Kana Aisyah tuh. Jamilan. Jamilan. Lah. Kana Aisyah tuh hadiratan. Qaimatan. Jamilatan. Isim inna, isim inna. Inna Aisyah. Inna Aisyah. Isim khobar inna kan marfu dia. Isim khobar inna, ayo. Inna dan teman-temannya. Gimana? Ka'annaha Aisyatu. Innaha Aisyatu. Ya. Nah, gitu. Apa? Inna zaujati Aisyah. Inna zaujati Aisyah. Boleh. Nah. Benar, istri antum namanya Aisyah. Oh, istri yang lain. Yang lain. Contoh aja. Harapan aja ya. Ana. Taib. Tadribatun. Tadi udah kasih tadribat juga tuh lumayan tadi kan. Mikir. Iqra summa ta khattan tahtal ismi al-mufradi faqat fil amsilati al-atiyati. Bacalah kemudian letakkan garis di bawah isim mufrad saja pada contoh-contoh berikut. Al-muslimu nadhibun, al-muslimani nadhiban, al-muslimuna yusallun. Qala rajulani hadarat talibani kilahuma ja'a abuka hada kitabun qala Allah. Yang mana berarti isim mufrad? Al-muslimu nadhibun. Terus mana lagi? Kitabun. Terus mana lagi? Lafz jalalah Allah. Itu isim mufrad. Ahsan tu. Baik. Nah, berikutnya. Ya, berikutnya tadi disebutkan pada isi mufrad dhammah menjadi tanda bagi rafa. Berikutnya wajam itaksirin. Wajam itaksir jamak taksir. Apa sih definisi jamak taksir? Kata beliau di sini ta'rifuhu, definisi dari jamak taksir huwa ma dalla ala aksara minasnaini awisnataini wa taghayyara fihi bina'u mufradihi. Ya, yaitu wahwa madalla ala aksara minasnaini awisnatain. Dia yang menunjukkan kepada lebih dari dua dua mudzakkar aw itsnatain atau dua muannas. Minimal tiga. Ya, wa taghayyara fihi bina'u mufradihi, dan berubah bina bangunan mufradnya. Kan kalau jamak mudzakkar salim, bina mufradnya enggak berubah. Salim, selamat dia. Salamatu minat taghyir, selamat dari perubahan. Karena mana, makna taksir adalah taghyir. Makna dari taksir adalah taghyir. Kalau jamak mudzakkar salim, antum berikan contoh, al-muslimu muslimuna, munafikun munafikuna, kafirun kafiruna. Selamat mufradnya. Ya, salamatul mufradihi. Selamat mufradnya dari apa? Minat taghyir. Dari perubahan. Antum katakan jaa al-muslimu. Ya, kasih jamak jaa al-muslimuna. Seandainya dirubah ziyadahnya yaitu waw dan nun, mufradnya tetap selamat. Tapi kalau jamak taksir, mufradnya enggak selamat dari perubahan. Kitabun kutubun. Ya. Kemudian apa lagi? Qalamun aqlamun. Asadun usudun. Ah, ya enggak? Berubah semua. Berubah. Maktabun makatibun, masjidun masajidun. Masajidu, makatibu. Baitun buyutun. Nah mufrad itu berubah, enggak selamat dari perubahan. Makanya definisinya madalla ala aksara minasnain, yang menunjukkan kepada lebih dari tiga, aksara majrur bi ala wa alamatu jarihi al fathah. Kenapa? Karena dia goiru unsari. Ma apa maknanya? Alami apa sifah? Sifah. Sifah ma wazan fiil. Wa taghayyara fihi bina'u mufradi, dan berubah di situ bina' mufradnya. Nah, kata pensyarah di sini ai suratu mufradihi, berubah bina' mufradnya yaitu surah mufradnya. Bentuk mufradnya. Nahu sababun jamaknya asbabun. Rasulun rusulun. Tiflun atfalun, berubah mufrad. Ya. Itu asbab jamak dari sabab. Misalu jam'i taksiri, contoh jama' taksir, misaluhu fi dhammatin zahiratin, contoh pada dhammah zahirah. Nahu qamar rijalu. Perhatikan qamar rijalu. Ya, lihat rijal jama' dari apa? Rajul. Berubah enggak mufradnya? Berubah. Ya, yang tadinya wazan fa'ul menjadi fi'al. Rajul faul fi'al rijal. Ya. Taib. I'rabuhu qama fi'lun madin mabni 'alal fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini wadih ya. Taib. Ini jelas ya? Ya, kalau masih contoh banyak ya. Contoh tanda i'rabnya nanti dhammah dhahirah. Gampang. Ya, yang marfu misalkan apa? Ya, antum katakan rumah. Ya. Rumah apa misalkan rumah buyut. Ya. Dhammah dhahirah. Gimana? Hadhihi buyutun. Ini adalah rumah-rumah. Udah gitu aja. Khabar mubtada. Ya. Baik. Wa i'rabu, berikutnya wa misaluhu fi dhammatin muqaddaratin. Nah, sekarang kalau dhamma muqaddarah. Hadara al-jarha. Ya. Perhatikan i'rab dari setiap wazan fa'la, mauta, marda, jarha, fa'la, itu jamak. Mardo jamak dari maridun, mauta jamak dari mayyitun, jarha i'rab dari jarihun, orang-orang yang terluka. Hadara jar al jarha. I'rabu hadara fi'lun madin mabniun 'ala al fathhi la mahalla lahu min al i'rabi Al-jarha fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana min dhuriha at-ta'adduru. Barakallahu fikum. Coba berikan contoh jamak taksir marfu ya dengan tanda i'rabnya dhammah muqaddarah. Mana min dhuriha as-siqalu, as-siqalu. Atau lil munasabah, lil munasabah. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Lil munasabah gampang. Ya. Apa? Yang marfu. Hadihi azwajihi. Atau hunna azwaji. Mereka itu adalah istri-istriku. Nah. Hah? Contoh. Ya. Apa lagi? Ya. Hah? Tilka kutubi. Nah. Ahsan. Baik. Tadribatun. Nah, lihat latihan. Da khattan tahta jam'i taksiri fi hadhil amsilati. Letakkan garis di bawah jamak taksir pada contoh-contoh berikut. Mana nih jamak taksirnya? Kolam apa aklam? Aklam. Rajul apa rijal? Rijal. Madaris atau madrasatun? Madaris. Kitabun atau kutubun? Kutubun. Baik, perhatikan. Al-ismu al-mufradu yurfa'u bidhammati. Jam'u taksir gimana? Yurfa'u bidhammati juga. Ya. Marfu'i dengan dhammah juga. Sudah. Wa jam'il mu'annas salimi. Nah, berikutnya yang tanda i'rab rafa' dengan dhammah itu ada pada jamak mu'annas salim. Ya, azan jam berapa kamu tadi? Bunyi ya. Baik, cukup dulu deh ya. Nah, ada yang mau tanya silakan, tafadhalu. Silakan, silakan yang mau tanya.